وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari. Kita telah sampai pada hadis yang ke-131. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah عن عائشة رضي الله عنها دري عائشة عائشة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء. Beliau adalah Ummul Mukminin, karena semua istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman, yang harus kita hormati sebagaimana kita menghormati ibu kita. Dan beliau Ummu Abdillah kunyahnya, walaupun gak punya anak, namanya Abdullah. Bahkan tidak pernah beliau melahirkan anak walaupun keguguran. Riwayat yang menyebutkan bahwasanya Aisyah keguguran tidak sahih. Ya. Ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya boleh seorang itu berkunyah walaupun dia belum punya anak. Abu Abdillah padahal belum nikah. Ummu Abdillahnya belum nongol. Ya, apalagi Abdullahnya. Enggak masalah. Berkunyah itu tidak disyaratkan nikah dulu atau punya anak. Ya, bukan sebuah syarat. Kemudian Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. As-Siddiqah binti Siddiq. Dia adalah Siddiqah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, al-mubarra'ah minas sama, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Di saat orang-orang kafir, orang-orang munafik menghembuskan isu hoax bahwasanya Aisyah berzina, ya, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas langit ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surat An-Nur yang membebaskan dan mensucikan ibunda Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Oleh karenanya para ulama sepakat, siapapun yang menuduh Aisyah berzina maka dia kafir. Kenapa? Karena berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ulama, seperti dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, demikian juga Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Ijabah fi mastadrakatuhu Sayyidatu Aisyah ala Sahabah, ya, juga Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul menukil ijma', siapapun yang menuduh Aisyah berzina maka dia kafir. Berbeda kalau menuduh wanita-wanita yang lain, maka dia pelaku dosa besar tapi tidak sampai apa? Kafir. Kalau ada orang yang menuduh misalkan wanita-wanita yang beriman berzina padahal dia tidak mendatangkan bukti, ini dosa besar. Tapi apakah sampai kafir? Tidak. Tapi kalau menuduh Aisyah ya dengan zina, kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasanya Aisyah tidak berzina. Kok Anda masih nekat menuduh Aisyah berzina? Berarti Anda menentang Allah Subhanahu wa taala. Menggugat berita dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak terima, ngeyel sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah kekufuran. Dan Aisyah banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Ada buku yang sangat bagus tentang Ibunda Aisyah yang ditulis oleh Az-Zarkasi, Al-Imam Az-Zarkasi, dalam kitabnya Al-Ijabah fi mastadrakatu Sayyidatu Aisyatu 'ala Sahabah. Dalam buku tersebut beliau menyebutkan 40 keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Taib qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu tayammunu, ya, beliau itu sangat menyukai untuk mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi, ketika bersandal, wa tarajjulihi, dan menyisir, wa tuhurihi, dan bersuci, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam segala urusannya. Hadis ini ayol ehwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, kesempurnaan agama Islam. Sampai masalah-masalah, ya, ada masalah memakai sandal, masalah nyisir, semuanya diatur. Ada etikanya, ada kode etiknya. Makanya kita harus bangga, harus senang, harus gembira dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada agama yang lebih indah daripada agama Islam. Tidak ada agama yang lebih sempurna daripada Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtahi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi ini menghayati seperti ini penting supaya kita semakin mantap dengan Islam. Di tengah gencarnya, dahsyatnya badai-badai yang menghantam Islam, maka kita harus tetap tegar, ya, kuat di atas jalan Islam. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah apa? Keutamaan mendahulukan yang kanan. Jadi kanan itu adalah sesuatu yang lebih utama, baik secara hissi maupun secara maknawi. Secara hissi, kanan itu lebih utama karena lebih kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kanan daripada kiri. Dia lebih kuat secara umum, ya. Secara umum. Ya, secara umum kanan itu lebih kuat. Antum kalau ngangkat sesuatu rata-rata pakai apa? Pakai tangan kanan. Ya. Nendang pakai kaki kanan, ya, atau misalkan main badminton rata-rata pakai, ya, tangan kanan karena ini lebih kuat, ya, main tenis meja rata-rata pakai tangan kanan, walaupun sebagian ada yang lebih kuat tangan kiri, tapi itu nadir, jarang. Wan nadiru la hukma lahu, dan yang sesuatu yang jarang itu tidak dianggap sebagai suatu hukum. Karena al-hukmu lil ghalib, hukum itu adalah untuk yang lebih dominan. Jadi kanan ini adalah lebih utama dari sisi hissi, demikian juga dari sisi maknawi, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga Rasulullah SAW lebih mencintai untuk mendahulukan yang kanan. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Tadi dicontohkan dalam hadis ini, fi tana'ulihi, dalam masalah bersandal. Kalau kita pakai sandal, dahulukan yang kanan. Ya. Kalau pakai, adapun kalau melepas, dahulukan yang kiri dulu. Ini adab. Ya, ini adab yang hendaknya untuk diperhatikan ketika pakai sandal. Dan ada hadis secara khusus dalam masalah itu. Idzan ta'ala hadukum falyabda bi yaminih. Wa idza khala'a falyahlaq bi shimalih. Ya, kalau seorang di antara kalian memakai sandal, hendaklah mendahulukan yang ya kanan. Adapun kalau melepas, maka dahulukan yang kiri. Baik. Yang kedua adalah tarajjul, nyisir. Ketika kita menyisir rambut kita, dan boleh ya menyisir rambut itu, bahkan dianjurkan. Cuma jangan terlalu berlebih-lebihan. Kena angin dikit, sisir. Akhirnya kemana-mana bawa sisir sama bawa kaca. Kayak cewek aja. Ya, ini berlebih-lebihan gak boleh. Makanya ada hadis ikhwan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa hibba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyisir kecuali hibba. Hibba itu artinya jarang saja. Enggak usah terlalu berlebihan. Ya. Ya, terlalu berlebihan dalam penampilan sehingga membuang waktu kita itu juga enggak bagus. Tapi berantakan rambutnya gak pernah disisir, juga gak bagus. Akhirnya punya rambut, gak pernah dirawat, berantakan. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang sahabat berantakan rambutnya. Maka Nabi SAW menegurnya. Emang dia gak punya istri untuk ngerawatnya? Ya, mangkana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang memiliki rambut, maka hendaknya dia memuliakannya. Nah, kalau kita nyisir, dahulukan yang sebelah mana? Kanan terlebih dahulu. Ya, karena rambut ini kan, kan ada bagian kanan, ada bagian kiri. Dahulukan yang kanan dulu. Ya. Baik. Watuhurihi. Dan ini yang menjadi pembahasan. Karena pembahasan kita tentang kitabul wudhu. Dan wudhu termasuk dalam tuhur, bersuci. Ketika kita bersuci, maka dahulukan bagian yang kanan. Misalkan ketika berwudhu, kan ada tangan kanan, ada tangan kiri. Dahulukan yang kanan. Ketika mencuci, membersihkan kaki. Ya, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Maka dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Dan ini adalah adab. Taib. Wa fi sya'nihi kullih, dan dalam segala urusannya. Maksudnya dalam segala urusan, yaitu kebanyakan, bukan semuanya. Karena sebagaimana kita tahu, dalam hadis-hadis sebelumnya, Rasulullah kadang-kadang malah melarang pakai tangan kanan. Seperti ketika qadha'ul hajah. Malah gak boleh kan? Ya, untuk cebok pakai tangan kanan. Berarti, kata para ulama, ya, maksud wa fi sya'nihi kullih, ini maksudnya adalah dalam kebanyakan urusan. Bukan semuanya. Ya, atau wa fi sya'nihi kullih maksudnya wa fi sya'nihi at-tayyib, dalam masalah-masalah yang baik. Ya, misalkan masuk masjid, berarti dahulukan kaki kanan. Wudu, tangan kanan. Mengambil sesuatu, berarti pakai tangan kanan. Tapi kalau yang kotor, misalkan ya seperti ketika qadha'ul hajah, misalkan cebok, istinja, maka berarti pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Jelas ini? Nah. Oleh karenanya kata para ulama, masalah ini terbagi menjadi tiga. Satu, kalau itu adalah untuk perkara-perkara yang baik, thayyib, maka dahulukan yang kanan. Yang kedua, kalau itu masalah-masalah yang kotor, jorok, maka dahulukan yang kiri. Taib. Yang ketiga, kalau bukan masalah yang baik dan juga bukan masalah yang jorok juga. Ini masalah-masalah biasa, mubah. Maka ini pun hukum asalnya adalah pakai tangan kanan. Dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, kaidahnya adalah hukum asalnya pakai kanan, dahulukan yang kanan. Kecuali kalau dalam hal-hal yang kotor, jorok, maka dahulukan yang kiri. Baik, selanjutnya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu an qal, dari Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik itu sahabat, bahkan beliau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama, sekitar 10 tahunan ya, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena dia melayani Rasulullah sallam, sehingga banyak mendengar hadis-hadis Rasulullah, banyak melihat perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahanat salatul asri, dan tibalah waktu salat asar. Faltamasan nasu alwadu'a. Maka manusia mencari alwadu. Alwadu yaitu alat untuk berwudu. Ya, bisa bejananya, bisa air untuk berwudu. Falam yajiduhu, tetapi mereka tidak mendapatinya. Ini enggak mendapati air. Kita cari-cari, enggak dapat. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'a. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, air untuk berwudu beserta tempatnya, bejananya. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina'i yadahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya, yakni tangan, kemarin sudah kita sampaikan kaidahnya, kalau dimutlakkan kata yad, maka maksudnya apa? Telapak tangan. Kalau dimutlakkan kata yadun, idza utliqal yadu fal muradu bihi al kaf. Jadi beliau memasukkan telapak tangannya fil ina, di bejana, ya, bejana tempat air tadi. Wa amaran nasa an yatawadda'u minhu, dan memerintahkan kepada manusia untuk berwudu dari bejana tersebut. Qal, beliau mengatakan, kata Anas bin Malik, fara'aitul ma, saya melihat air, yambu'u min tahti asabi'ihi, ya, nyumber, memancar dari bawah jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tawaddau min indi akhirihim, sampai semuanya berwudu hingga akhir. Semua para sahabat wudu dari bejana tadi. Padahal bejana itu andekan itu paling cukup untuk Rasulullah saja sebenarnya. Tapi inilah mukjizat. Ya, ternyata bisa dipakai untuk banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil faedah, yaitu anjuran untuk mencari air wudu jika tiba waktu sholat. Ya, jadi kalau sudah tiba waktu sholat, kita mau sholat, kita harus cari air wudu. Jangan belum nyari apa-apa, belum usaha, wah gak ada nih, tayamum aja. Padahal belum berusaha. Harus berusaha terlebih dahulu. Harus berusaha. Makanya perhatikan dalam ayat tentang tayammum, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak mendapati, yakni nyari dulu. Harus berusaha. Bahkan kata para ulama, ya, andaikan seseorang tidak bisa berwudu kecuali dengan membeli air, dan dia mampu untuk membelinya, maka membelinya hukumnya adalah wajib. Karena masuk dalam kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak terwujudkan kecuali dengan sarana tersebut, maka ya, sarana tersebut menjadi wajib. Orang misalkan di kereta, misalkan kita cari air, ya, gak ada. Jangan langsung kemudian terburu-buru, kalau gitu tayamum aja lah. Ya. Ya, bisa jadi antum dapatkan. Antum harus berusaha terlebih dahulu. Termasuk kesalahan, langsung terburu-buru apa? Tayamum, padahal belum berusaha. Nah, terus misalkan ada yang jualan, biasanya kalau dulu ada yang jualan tuh, ya, ada yang jualan air. Ya, dan antum mampu, kecuali kalau gak mampu untuk membelinya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi antum mampu, punya uang, maka berarti membeli air untuk wudu tadi hukumnya apa? Wajib. Karena syarat sholat adalah wudu, ya, dan tidak terwujudkan wudu tersebut kecuali dengan membeli air. Berarti membelinya hukumnya adalah wajib. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Jadi di sini para sahabat ketika masuk waktu sholat asar, maka mereka langsung cari air wudu. Maka di sini anjuran bagi kita, kalau sudah masuk waktu sholat, segera untuk berwudu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayol ehwah, adalah langkanya air di zaman Nabi, ya. Ya, dulu air itu susah banget. Maka ini nikmatnya kalau kita dapat air. Bayangkan, ini para sahabat nyari air, gak dapat. Gak dapat. Karena air bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Maka kita harus bersyukur sekarang. Ya, dengan mudah kita mendapatkan apa? Air. Karena air ini adalah kebutuhan pokok. Nah, kita alhamdulillah kadang sampai lebih-lebih airnya. Makanya banjir. Iya kan? Di saat di negara-negara yang lain banyak yang kekeringan. Sampai ada yang melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Indonesia malah banjir. Saking kelebihannya. Akhirnya kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau kita dapat air, banyak bersyukur kepada Allah SWT. Kita rawat, kita jaga dengan hemat. Gitu ya. Nah, yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Perhatikan tadi. Kita harus percaya bahwa Rasulullah SAW itu punya mukjizat. Jangan seperti orang-orang liberal, orang-orang aklaniyun yang menuhankan akal sehingga hal-hal yang tidak masuk di akal mereka, mereka enggak percaya. Hati-hati. Ya, hati-hati, bahaya. Akal bukan segalanya. Banyak masalah-masalah yang di luar dari kemampuan kapasitas akal kita. Contohnya tadi. Ini kalau secara akal enggak masuk di akal. Air nih. Hanya cuman satu bejana yang sejatinya hanya cukup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi ternyata cukup untuk banyak para sahabat. Semua para sahabat berwudu dari bejana tersebut. Kok bisa? Secara logika enggak bisa. Tapi ternyata itu mukjizat. Rasulullah memasukkan telapak tangannya ke bejana tersebut. Ternyata apa? Nyumber air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini lebih dahsyat daripada mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Ya, daripada mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Dan secara umum ayol ehwa, semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, sesungguhnya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih apa? Dahsyat. Lebih dahsyat. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu, tatkala Rasulullah sallam mencukur rambutnya, kana Abu Talha awwala man akhadha min sya'rihi, adalah Abu Talha beliau orang yang pertama kali mengambil dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya, bolehnya cukur rambut. Cukur rambut boleh. Ya. Dan cukur rambut memiliki beberapa hukum. Ada kalanya wajib seperti saat haji atau umrah. Dan ada kalanya haram. Kapan cukur rambut itu haram? Kalau cukur rambutnya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan, taubat. Ya. Ini dilakukan oleh sebagian tarekat atau orang-orang aliran-aliran sesat, ya, sebagai bentuk dia taubat dan sebagainya, itu mencukur rambut kepada ya tokoh mereka atau kuburan dan sebagainya. Maka ini adalah perbuatan syirik. Ya. Yang ketiga, ada cukur rambut yang hukumnya adalah ya boleh. Ya, hukumnya adalah boleh. Bahkan mungkin dianjurkan seperti untuk berobat. Misalkan ya untuk bekam misalkan. Dia mau bekam. Maka ini diperbolehkan. Demikian juga kadang cukur rambut bisa menjadi hukumnya bid'ah kalau itu dijadikan syiar dari syiar-syiar ahlul bid'ah. Maka ini tidak boleh. Jadi cukur rambut memiliki beberapa hukum, tapi hukum asalnya adalah apa? Boleh. Boleh enggak cukur rambut gundul karena sebagai hukuman? Santri melanggar gundul. Ya, boleh? Nah, yang bilang enggak boleh biasanya takut. Baik, boleh. Ya, boleh. Dulu Umar bin Khattab pernah menghukum. Ya, dengan apa? Dengan menggundul rambut. Ya. Nah. Tapi kalau bisa dengan yang lain, ya, tentu itu lebih bagus. Supaya tidak jadi bahan bulian. Kadang-kadang kalau ada santri yang digundul, ya, akhirnya dibuli. Ya. Nah. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah sucinya rambut anak Adam. Sucinya rambut anak Adam. Jadi hukum asalnya rambut itu adalah apa? Suci. Baik ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Hukum asalnya suci. Tidak najis. Menarik, ada sebagian ulama punya buku tentang masalah apa? Hukum-hukum yang berkaitan dengan rambut. Ya, As-Suyuful Murhifat ala Ahli Sya'arat. Itu hukum-hukum yang berkaitan tentang rambut. Jadi masalah rambut aja dibahas loh. Ya. Karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan rambut itu banyak juga. Taib, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, bolehnya tabarruk malah berkah dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Abu Talha ngambil dari rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu boleh untuk sebagai keberkahan karena badan Rasulullah sallam itu membawa berkah. Bagaimana kalau badan yang lain, orang lain? Enggak boleh. Maka tidak boleh. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya badan orang lain itu bisa mendatangkan apa? Keberkahan. Berbeda dengan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang ikhwan, di sebagian museum itu ada yang diklaim bahwa itu adalah ya rambutnya Rasulullah sallallahu, seperti di Turki misalkan. Itu ada museum ya, mereka mengatakan itu adalah ya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah dulu ada yang bawa ke Indonesia. Sehingga banyak orang rebutan untuk melihat, ngalap berkah. Ya, maka kita katakan ini adalah dusta. Sama seperti orang-orang yang bawa hadis palsu. Ya. Mana buktinya bahwa itu adalah rambutnya Rasulullah? Betul, ya, boleh seorang itu ngalap berkah dengan rambutnya Rasulullah atau badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringatnya Rasulullah sallallahu, boleh. Ya, kita mengimani hal itu. Tapi sekarang siapa yang bisa memastikan bahwa peninggalan-peninggalan yang ada di museum itu betul-betul adalah ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kalau dalam masalah ilmu hadis saja harus selektif. Tidak semua yang dikatakan hadis berarti apa? Sahih. Apalagi itu adalah peninggalan-peninggalan Rasulullah. Ya. Nah. Jadi harus dibuktikan mana sanadnya. Ya, mana sanadnya bahwa itu adalah betul-betul rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Ini ada pertanyaan. Ustaz, apabila seorang selesai mandi dan hendak melaksanakan sholat, apakah telah suci, sah jika dia melaksanakannya tanpa harus berwudu terlebih dahulu? Kalau dia mandinya maksudnya adalah mandi wajib jinabat, maka tidak perlu wudu lagi, tidak mengapa. Karena dalam mandi jinabat itu juga sudah ada apa? Wudu. Maka itu sudah cukup, sudah mewakili. Ya, tidak mengapa. Ada hadis dalam masalah tersebut dalam riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mandi jinabat maka beliau tidak berwudu lagi. Mana yang lebih afdal? Pakai batu atau tisu basah? Mungkin istinja ya. Karena sepertinya lebih bersih menggunakan tisu basah. Ya, mohon penjelasannya. Ya, secara umum kalau memang kalau dibandingkan mana yang paling bersih? Insya Allah memang yang lebih bersih adalah pakai tisu basah. Hanya kan tidak semua orang bawa tisu basah. Misalkan antum lagi bepergian, ya di hutan misalkan, ya belum tentu bawa apa? Tisu basah. Ya, intinya boleh, tapi mana yang lebih utama tergantung nanti lihat keadaan mana yang lebih bersih. Kalau memang perbandingannya antara batu dengan tisu basah, memang ya, ana setuju, yaitu apa? Yang lebih utama adalah pakai tisu basah karena itu biasanya lebih apa? Bersih. Ya, biasanya lebih bersih. Apa boleh membanggakan hafalan kita kepada orang tua agar mereka bangga dengan kita? Kalau niatnya adalah riya, ya, maka ini enggak boleh. Tapi kalau antum maksudnya memberitahu ya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat gembira orang tua, ya, maka tidak mengapa. Karena membahagiakan dan menggembirakan orang tua itu juga adalah bagian dari berbakti. Tapi ya tata hati antum, jangan sampai ada unsur apa? Riya. Dan disitulah perjuangan hati kita. Apakah niat antum riya ataukah niat antum adalah menyenangkan dan membahagiakan orang tua? Jadi kalau tujuan kita membahagiakan orang tua, maka tidak mengapa nyampaikan sebagai bentuk apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Rabbmu ceritakan, Pak, enggak apa-apa. Tapi jangan riya. Kalau niatnya sombong, riya, ya ini yang enggak boleh. Dan itu masalah hati. Masalah hati. Perang di hati ini. Ya. Kita hanya menyampaikan hukum secara zahir saja. Ya, kalau tujuannya riya enggak boleh, kalau tujuannya sekedar tahaddus bi nikmatillah, ya, maka tidak mengapa. Apabila seorang ini tadi sudah ya. Tolong pas kajian apa ini? Tolong pas kajian pakai speaker dalam. Pas kajian kurang terdengar kalau dari speaker luar. Maksudnya gimana ini? Yang jelas untuk sekarang karena untuk sebagai kemaslahatan ya. Kita apa namanya kajiannya speaker dalam saja. Bagi para masyarakat yang ingin mendengarkan kajian bisa lewat apa? Radio Ar-Royan, bisa juga lewat HP ada Ar-Royan TV ya. Tape dan juga mulai sekarang juga insyaallah taala yaitu kalau sudah adzan ya Isya maka langsung berhenti total. Ya, berhenti total. Enggak boleh melampaui. Ya. Dan kalau ada ustaz yang melampaui dari adzan, hendaknya diingatkan. Kasih tulisan. Ya, untuk demi kemaslahatan supaya tidak mengganggu masjid-masjid yang lainnya. Nah. Dan ini sudah kita surati kepada seluruh ustaz-ustaz yang ngisi taklim ba'da maghrib. Ya. Ustaz, tolong nasihati kami yang sudah mulai bosan mondok, ingin keluar dari pondok, padahal sebentar lagi sudah lulus. Jazakumul khair. Ini orang bodoh. Udah mau nyampe finish, malah berhenti. Ya, itu kata Imam Ibnu Qayyim seperti itu. Orang yang bodoh adalah orang yang sudah sampai pada batas finish, tetapi dia malah kendor. Ya, harusnya orang kalau sudah mendekati garis finish itu apa? Semakin bersemangat. Kayak kuda, perhatikan. Kuda itu apabila sudah mau mencapai garis finish, maka dia akan mengerahkan segala tenaganya agar sampai garis finish. Masa gila kita kalah sama kuda? Ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu dilihat dari penutupnya. Dilihat dari penutupnya. Jadi tutuplah mondok kita dengan husnul khotimah. Jangan malah dengan su'ul khotimah. Termasuk sebagian, ya, sebagian gak bosan akhirnya kabur. Ini berarti menutup mondoknya dengan su'ul khotimah. Antum harus membuat sejarah kenangan indah dari pondok ini. Ketika antum keluar, keluarnya dengan baik. Sebagaimana antum masuk dengan baik, keluarlah dengan cara yang baik, yang bermartabat. Kawan, sekarang banyak ketika pendaftaran, wah, ya, merengek-rengek, ingin diterima. Ya kan? Orang tua, ya, mendesak untuk diterima. Ya, antum diantar oleh keluarga, kadang-kadang yang sebagian ngantar itu satu bis sendiri. Ya, semuanya ikut. Ya. Kemudian keluar, ya, dengan ada sebagian dengan kapur begitu aja. Ya. La salam wala kalam. Ini enggak ada adab. Ya, tidak ada akhlak. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Jadi, kalau antum masuk dengan baik, maka hendaknya kalau keluar pamit yang baik, ngomong yang baik, ya. Kalau memang udah nggak kerasan, nggak betah, nggak apa-apa, sampaikan kepada, intinya kita ngomong dengan baik, jangan kemudian langsung kabur begitu aja. Nanti orang tuanya nyari, ya, pengurus nyari, bikin pusing, ya kan? Nah, jadi itu jangan diulangi. Dan untuk yang malas-malas, sudah mondoknya udah malas, ya, bangkit kembali, ya, harus semangat. Futur kalau malas, ya, bolehlah sehari dua hari, tapi kalau diteruskan, ya, larut, maka ini harus diperangi. Nah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.